Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid ini, dan tidak lain tidak bukan pertemuan kita ini kecuali untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari syariat-syariat dan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai muslimin. Ikhwani fillah rahimakumullah, seperti yang telah disebutkan, diumumkan bahwa kajian kita pada kesempatan ini terkait dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita telah ketahui bersama bahwa kalimat la ilaha illallah atau kalimatul ikhlas merupakan afdhalul dzikr, seutama-utama dzikir. Dan Allah Azza wa Jalla menegaskan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan kepada kita tentang salah satu keutamaan kalimat la ilaha illallah, di mana beliau mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Hadis tersebut cukup menggambarkan kepada kita betapa besarnya kalimat tersebut, betapa pentingnya kalimat tersebut. Dan dengan kalimat itulah seorang yang kafir berubah menjadi seorang muslim, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna muhammadan rasulullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu di sana masih banyak keutamaan-keutamaan lain dari kalimat syahadat, kalimat al-ikhlas, kalimat la ilaha illallah ini. Namun tentunya kita memahami tidak mungkin kalimat la ilaha illallah yang demikian besar faedahnya dan seorang muslim akan begitu saja mendapat faedah tanpa suatu ketentuan-ketentuan terkait dengan kalimat itu. Tentunya bukan kalimat itu hanya sekedar diucapkan, karena kalau sekedar mengucapkan saja, seorang yang kafir bisa mengucapkannya sebagai sekedar ucapan. Karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka mengucapkan, namun apakah ucapan itu bermanfaat bagi mereka? Tentunya tidak. Jadi tentu bukanlah kalimat la ilaha illallah sekedar suatu ucapan, sehingga dengannya seseorang mendapatkan buah yang besar dari kalimat itu. Bahkan di sana perlu suatu perjuangan, di sana perlu mengikuti ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kalimat itu, untuk kemudian seseorang yang mengucapkannya dan mengikrarkannya mendapat keutamaan yang besar. Karena itu ada seseorang bertanya kepada Wahab bin Munabbih, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah secara muallaq. Kata orang itu, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu merupakan kunci surga? Maka Wahab bin Munabbih, salah satu dari para imam, para ulama besar di masa itu, menjawab, naam, walakin ma min miftah illa walahu asnan. Memang benar, kalimat la ilaha illallah merupakan kunci surga. Akan tetapi tidaklah ada suatu kunci kecuali ada geriginya. Fa in ata bimiftahin lahu asnan futihalah. Kalau dia datang membawa kunci yang memang ada geriginya, akan dibukakan pintu untuknya. Wa illa fala yuftah lah. Tapi kalau dia bawa kunci yang tanpa gerigi, maka tidak akan dibuka pintu itu dengannya. Tidak bisa dibuka pintu itu dengannya. Nah, ini isyarat bahwa kalimat la ilaha illallah, di sana ada ketentuan, di sana ada hal-hal yang mengiringi kalimat la ilaha illallah bersama kalimat la ilaha illallah tersebut, yang beliau ibaratkan dengan gerigi pada suatu kunci. Karena itu pula dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, di mana beliau sampaikan, inna lila ilaha illallah syurut. Sesungguhnya bagi kalimat la ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Wa iyyaka wa qadhful muhsanah. Oleh karena itu, jangan sampai kamu melakukan tuduhan-tuduhan kepada seseorang dengan tuduhan keji bahwa dia telah berzina. Apa artinya kalimat beliau itu? Artinya bahwa la ilaha illallah itu punya syarat, syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Dan diantara hal yang dipenuhi adalah menjauhi perkara-perkara yang haram, yang diantaranya adalah menuduh kepada seorang muslim atau muslimah dengan tuduhan keji, yaitu dia berzina sementara hakikatnya tidak. Dari dua ucapan ulama kita itu, maka jelaslah bahwa kalimat la ilaha illallah tidak cukup sekedar diucapkan, tidak dengan sekedar ucapan kemudian seseorang memperoleh keutamaan-keutamaan besar. Bahkan di sana ada ketentuan, di sana ada syarat, seperti kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah, syarat dan ketentuan itu secara global adalah melakukan kewajiban-kewajiban dan menjauhi hal-hal yang haram. Namun secara lebih mendasar lagi dari yang terpenting-penting pada syarat-syarat tersebut adalah 7 syarat sebagaimana disebutkan oleh ulama-ulama yang lain. Nah, 7 syarat inilah yang kita akan pelajari, karena ini adalah merupakan syarat yang sangat asasi, sangat mendasar, yang harus seorang muslim memenuhi syarat itu, di mana bila satu saja dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka kalimat la ilaha illallah tidak akan sah. Artinya kalimat la ilaha illallah yang dia ikrarkan tidak akan bermanfaat baginya. Dikatakan oleh Syekh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam bait-bait Sulamul Usul, wa bi syurutin sab'atin qad qayyadat wa fi nususil wahyi haqqan waradat, dan dengan 7 syarat kalimat itu telah diikat dan itu betul-betul telah datang dalam nas-nas wahyu. Fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha, sesungguhnya seseorang yang mengatakannya tidak akan bermanfaat ucapan dan pernyataan la ilaha illallah itu kecuali dia bisa memenuhi 7 syarat tersebut. Illa haythu yastakmiluha. Karenanya 7 syarat ini betul-betul sangat urgen, sangat penting dan sangat mendasar. Oleh karenanya kita betul-betul wajib mempelajarinya, wajib masing-masing kita memahaminya agar kita benar-benar mendapat manfaat dari kalimat la ilaha illallah yang kita ikrarkan. Adapun 7 syarat tersebut, yang pertama adalah al-ilm bima'naha nafyan wa isbatan wal munafi lil jahl. Al-ilm artinya ilmu, berilmu, mengetahui maknanya, mengetahui maksudnya, maksud yang terkandung padanya, yang dengan ilmu itu menolak al-jahl atau menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan terkait dengan makna kalimat tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa kalimat la ilaha illallah punya suatu makna yang sangat agung, yang karenanya kita diciptakan, karenanya makhluk-makhluk diciptakan, bahkan surga dan neraka diciptakan, yaitu la ilaha, tiada sesembahan yang benar, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan untuk itu, mengibadahi hanya Allah, menolak segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha, tiada ilah yang benar. Kita nafikan, kita tolak segala sesembahan, segala yang dipertuhankan, segala yang diibadahi, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dialah satu-satunya sesembahan yang benar. Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Azza wa Jal telah mengatakan dalam ayatnya, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Hal itu karena sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha benar. Wa anna min dunihi, dan bahwa yang selainnya, wal batil, dialah yang batil. Nah, ayat ini adalah penafsiran yang sangat jelas, sangat gamblang terhadap kalimat la ilaha illallah. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Hal itu karena Allah lah saja yang benar. Wa anna min dunihi wal batil, dan bahwa yang selainnya adalah batil. Maka sesembahan selain Allah, semua yang diibadahi selain Allah, apapun dia, siapapun dia, sekalipun bahkan malaikat, para rasul, para nabi, para orang-orang saleh, apalagi benda-benda mati, pepohonan, kuburan yang dikeramatkan, semuanya adalah sesembahan yang batil bila disembah. Mereka makhluk. Mereka adalah justru beribadah kepada Allah. Tidak ada satupun dari hal-hal tadi yang berhak diibadahi. Karenanya kalau diibadahi, maka menjadi ibadah yang batil. Dan bila diyakini hal-hal itu sebagai sesembahan, maka itu merupakan sesembahan yang tidak benar, batil. Dan bahwa bi annallahu wal haq, bahwa Allah lah satu-satunya yang benar. Dialah memang yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Karena dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memiliki sifat-sifat mulia. Dialah yang memiliki nama-nama yang pada puncak keindahan, kebagusan. Dialah yang memberi rezeki kita. Dialah yang mengatur kita. Dialah yang menciptakan kita. Maka dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat-ayatnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ya. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dia Allah azza wa jalla yang menciptakan kalian. Dia yang menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepadanya. Ketahui, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan umat sebelum kalian, maka bertakwa kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda, dialah yang menciptakan untuk kalian bumi ini, dan menurunkan dari langit hujan. Dia Allah yang menurunkan dari langit hujan, lalu menumbuhkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah yang kalian ibadahi, yakni ibadahi Allah saja satu-satunya. Tidak ada yang seperti Allah. Tidak ada yang melakukan itu semuanya kecuali Allah. Maka dikatakan oleh ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam ayat menjelaskan ayat-ayat itu, الذي يفعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة أو كما قال رحمه الله. Jadi dari ayat-ayat tadi pada awal-awal surat Al-Baqarah, yang melakukan ini semuanya dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada yang lain. Nah, jadi itulah makna La ilaha illallah. Pahami maksud dan makna kalimat itu. Jangan sampai ada seseorang yang mengucapkan La ilaha illallah tapi tidak paham maksudnya dan maunya, sehingga sudah terucap dan berulang-ulang namun masih saja ibadah kepada selain Allah. Tiap hari mengucap syahadat La ilaha illallah tapi masih berdoa kepada selain Allah. Tiap hari mengucap La ilaha illallah tapi masih pada kondisi tertentu menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Kenapa? Dengan itu kalian ibadah kepada selain Allah. Padahal saat-saat kalian sholat pun mengucapkan La ilaha illallah. Apa kalimat itu tidak dipahami? Kalimat La ilaha illallah juga ditafsirkan dalam ayat Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Namun kenapa sekali lagi kalimat La ilaha illallah diucapkan tapi tetap saja prakteknya masih ada peribadatan kepada selain Allah? Apakah ini karena tidak paham? Kalau ini karena tidak paham, berarti dia tidak berilmu tentang maksud dan makna dari kalimat La ilaha illallah. Maka menjadi sia-sia ikrar dari kalimat La ilaha illallah, menjadi tidak bermanfaat ikrar dari kalimat La ilaha illallah. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi tidak cukup sekedar ucapan. Harus ucapan itu dan ikrar itu didasari dengan ilmu. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali mereka yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Bukan bersaksi berikrar La ilaha illallah tapi enggak tahu maksudnya. Ternyata kalimat La ilaha illallah bisa diucapkan oleh makhluk yang tidak berakal. Seekor burung bisa diajari mengucap La ilaha illallah tapi dia enggak tahu maksudnya. Ya. Manusia mungkin yang enggak ngerti bahasa Arab, orang entah dari mana, Afrika, Asia, Eropa, yang enggak ngerti bahasa Arab, suruh nirukan La ilaha illallah, baca, dia pun bisa baca, dia pun bisa melafalkan, tapi enggak tahu apa maksudnya. Terus buat apa dia ngucap? Tidak bisa begitu, harus dipahamkan maknanya. Allah mengatakan illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun. Kecuali mereka yang bersaksi dengan kebenaran dalam kondisi tahu. Tahu apa? Ya tahu maksud dari apa yang dia ucapkan itu. Kata Allah tadi dalam ayat fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah. Bukan sekedar fatakallam biha, bicara dengannya sudah, tidak. Bicara tapi fa'lam, ketahuilah. Karena itu pula dalam hadis Nabi SAW beliau mensyaratkan perolehan dari keutamaan La ilaha illallah itu dengan al-ilm, pengetahuan tadi. Kata beliau, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia tahu. Jadi maksud daripada man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga, bukan sekedar kalam ucapan, tapi wa huwa ya'lamu. Ini hadis lain menafsirkan, dan dia tahu, memahami maksudnya, baru dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, ini sangat mendasar ya. Ini sangat mendasar, syarat paling mendasar. Bahkan ini sebelum dia berikrar harus sudah kondisi tahu. Jadi bagaimana kalau ada orang gak ngerti bahasa Arab, dia mau masuk Islam? Ya betul, tuntun syahadat. Tapi sebelum dituntun, diberitahu dulu maksudnya. Jangan orang Nasrani misal mau masuk Islam, suruh syahadat, dia pun bisa. Ya, apalagi hidup di lingkungan muslimin, dia bisa syahadat, ngucap. Tapi kalau dia gak tahu maksudnya, barangkali setelah ngucap, sujud lagi kepada salibnya, nyembah lagi salibnya, karena gak tahu maksud daripada la ilaha illallah. Yang musyrik dengan ibadah kepada yang lain, mau masuk Islam katanya, oh ya sudah, ngucap la ilaha illallah, karena gak tahu maksudnya, praktek lagi ibadah kepada selain Allah nanti. Nah, harus dipahamkan dulu. Kalau kamu mengucap la ilaha illallah, artinya begini dan begini. Paham? Ketika paham, baru ayo sekarang ucapkan. Ya. Ini sesuatu yang mesti, tidak bisa tidak. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan di sana tentunya ada dalil yang lain pula menguatkan bab harus mengilmui, memahami dan tahu maksud daripada kalimat la ilaha illallah. Kemudian beralih kepada syarat yang kedua adalah al-yaqin. Al-yaqin adalah meyakini. Al-munafi lisyakki warraib, keyakinan yang menghilangkan keraguan dan kebimbangan terhadap kandungan dari kalimat itu dan kebenaran dari kalimat itu. Ya, jadi maksud daripada syarat kedua ini, seseorang harus betul-betul yakin terhadap kandungan makna dari kalimat itu. Sudah kita sebutkan tadi maknanya, dia harus yakin dengannya, betul-betul yakin bahwa tiada ilah sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini kamalul ilm, ilmu yang sempurna, mantap, teguh, mantap, yang tidak lagi menyisakan keraguan. Al-munafi lisyaki warraib, ragu, bimbang, sehingga orang yang ragu belum mantap, apa benar seperti itu, apa benar hanya Allah yang berhak diibadahi, ragu. Mungkin karena dia selama ini sudah bertahun-tahun mengibadahi selain Allah dan mengagungkan selain Allah, sehingga tertancap pada kalbunya rasa ta'zim, pengagungan kepada selain Allah, sehingga ketika diajak masuk Islam untuk meyakini kandungan kalimat tersebut, masih tersisa apa benar hanya Allah? Lalu bagaimana Tuhan-Tuhan yang sebelumnya diibadahinya? Nah, ini ragu. Ragu yang seperti ini, bimbang. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah dalam kondisi masih ada keraguan-keraguan dan kebimbangan itu, maka ucapan la ilaha illallah yang dia ikrarkan, dia persaksikan tidak bermanfaat. Sama sekali tidak bermanfaat. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla suatu persaksian yang masih mengandung keraguan, masih menyisakan keraguan. Sehingga kalau begitu, makna al-yakin adalah betul-betul mantap dengan benar-benar yakin, berilmu, mantap, jazm, ya, mantap dan kokoh dengannya. Allah Subhanahu wa Taala telah berfirman pada surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman, mereka adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi yang diterima oleh Allah Azza wa Jal adalah yang tidak ragu-ragu. Coba perhatikan ayat tadi di mana Allah katakan innama, hanyalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dibatasi pada mereka. Hanyalah mereka. Siapa mereka itu? Yang lam yartabu, tidak ragu. Di dalam hadis Nabi SAW ditegaskan pula, Rasulullah SAW bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun wa yara syakin fihima illa dakhala jannah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah. Nabi menyatakan demikian. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. La yalqallahu bihima abdun, tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan membawa keduanya. La yara syakin fihima, tanpa ada keraguan. Nah, ini. La yara syakin fihima, tanpa ada keraguan pada dua syahadat ini, illa dakhala al-jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam al-jannah. Jadi yang akan dijamin masuk ke dalam al-jannah adalah yang tidak ragu. Yang tidak ragu. Nah, terus bagaimana kalau ada bercak-bercak keraguan itu? Hilangkan. Bagaimana menghilangkannya? Dengan terus belajar, mempelajari Islam dan keindahannya dan kebenarannya, mempelajari mukjizat-mukjizat Nabi yang menunjukkan kebenaran kenabian beliau. Kita diperintahkan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Untuk apa? Semakin mantap, ya, semakin kokoh, semakin yakin bahwa benar-benar yang benar sebagai ilah, sebagai sesembahan hanya Allah Subhanahu wa Taala. Berita dari Nabi benar, beliau adalah seorang utusan dari Allah tanpa keraguan. Karena itu para ulama kita rahimahumullah menulis kitab-kitab seperti Dalail Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Sekian hadis Nabi yang menunjukkan sebagai bukti kenabian beliau. Yang artinya kebenaran apa yang beliau bawa juga, yaitu seruan, ajakan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah, kata Nabi. Ucapkan la ilaha illallah. Itu seruan beliau. Tuflihu, kalian bakal mendapat keberuntungan. Nabi benar, Nabi jujur, dan apa yang beliau bawa, beliau ajak adalah benar, bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah. Mantap, kokoh, tanpa ada keraguan sedikit pun padanya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yalqallah bihima abdun wa yarashakin bihima fayuhjab anil jannah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan membawa kedua kalimat itu tanpa ada keraguan, ghairu syakin fihima, tanpa ada keraguan pada keduanya, lalu ditutup dari pintu surga. Tidak akan ditutup untuknya. Tapi dengan syarat tadi, ghairu syakin, tanpa ada keraguan atau kebimbangan. Orang-orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka ragu, mereka bimbang. Orang munafik berkelas-kelas. Ada yang memang sama sekali tidak beriman dan hanya sebagai penipuan saja ucapan syahadatnya. Ada pula yang bersaksi tapi dalam kondisi masih ragu, belum mantap. Nah, Allah Azza wa Jalla tidak menerima persaksian mereka, orang-orang yang seperti itu. Sehingga orang-orang munafik tetap terancam masuk neraka. Fiddarkil aswadi minan nar, di kerak paling bawah dari neraka. Hum fi raibihim yataraddadun. Mereka dalam keraguan mereka, bimbang. Ya. Jadi selama kemunafikan masih ada sampai akhir hayatnya, maka tidak lain tempatnya kecuali di neraka. Sekalipun di dunia tampak sholat, tampak puasa, tanpa mengucapkan la ilaha illallah, tapi Allah tidak menerima selama ada keraguan-keraguan itu. Kemudian berikutnya syarat yang ketiga, adalah al-mahabbah. Al-mahabbah artinya rasa cinta. Rasa cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Dan makna yang terkandung padanya, yang tentunya ini bermakna cinta kepada Allah Azza wa Jal, yang kita persaksikan cinta kepada syariatnya, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Di mana rasa cinta tersebut? Al-munafi liriddiha, betul-betul menghilangkan lawan dari rasa cinta itu, yaitu al-bughd, kebencian. Sirnakan kebencian, hilangkan kebencian dengan adanya rasa cinta tersebut. Ikhwan fil din rahimakumullah. Nah, al-mahabbah ini juga merupakan syarat yang mendasar dan sudah menjadi suatu kewajiban, cinta kepada Allah, cinta kepada syariatnya, cinta kepada kalimat tauhid tentunya yang sedang kita bahas. Karena cinta ini semuanya merupakan fondasi dari amalan-amalan lain. Salah satu sumber daripada keimanan, asal al-iman, salah satu pokok penting dalam iman, asal min usul al-iman. Tentu kecintaan itu merupakan kecintaan yang beralasan. Bagaimana tidak? Ya. Allah Azza wa Jal yang memiliki sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang agung, bagaimana kita tidak cinta kepadanya? Allah Azza wa Jal yang memberikan karunia kepada kita, yang memberi berbagai macam kemurahannya kepada kita, bagaimana kita tidak mencintainya? Karena itu al-mahabbah, rasa cinta ini harus ada pada jiwa seorang muslim sebagai landasan utama bahkan dalam ibadah-ibadahnya. Kalau sampai ada rasa benci kepada syariat Allah Azza wa Jal, apalagi kepada Allah yang menurunkan syariat, maka kebencian ini bisa menggugurkan semua amalan. Dahsyat ya. Kebencian yang itu adalah lawan daripada cinta. Betul-betul dahsyat. Semua menjadi hancur, porak-poranda gara-gara kebencian itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Muhammad, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Hal itu karena mereka karihu ma anzalallah, membenci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan amal-amal mereka. Karena apa? Benci. Karihu ma anzalallah. Begitu Allah terangkan pada surat Muhammad. Kalau tidak salah pada ayat yang ke-10 dari surat tersebut. Bi annahum karihu ma anzalallah, disebabkan mereka benci kepada apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan amal mereka. Nah, bagaimana seorang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah tapi benci kepada Allah, benci kepada Rasul, benci kepada syariat, dan itu kondisi orang-orang munafik, itu kondisi orang-orang munafik yang Allah ancam dengan ancaman berat tadi, fiddarkil aswadi minan nar. Ucapan la ilaha illallah yang keluar dari mulut-mulut mereka ternyata itu hanya kamuflase, itu hanya penipuan. Bukan karena mereka cinta lalu dengan kecintaan itu mereka menyatakan syahadat, tapi sesungguhnya dalam dirinya ada kebencian. Dan mereka ucapkan kalimat syahadat hanya untuk melindungi diri mereka dari tangan-tangan kaum muslimin. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi al-mahabbah, rasa cinta ini mesti betul-betul terwujud. Tanpa itu iman tidak akan benar. Syahadat tidak akan diterima. Kemudian syarat berikutnya, adalah al-ikhlas. Al-ikhlas al-munafil syirk, keikhlasan yang menghilangkan kesyirikan. Al-ikhlas disebutkan oleh sebagian ulama, ma'nahu al-ikhlas yani mahabbatullah wahdah wa iradatu wajhi, cinta hanya kepada Allah satu-satunya, cinta yang ibadah, dan iradatu wajhihi benar-benar karena Allah. Nah, ini yang namanya ikhlas, betul-betul karena Allah. Tidak ada dorongan-dorongan lain yang menjadi landasan atau dorongan untuk dia ikrarkan kalimat itu. Bahkan betul-betul karena Allah. Lillah karena Allah. Iman karena iman kepada Allah. Kewajiban kepada Allah. Perintah Allah. Ingin mendapat pahala dari Allah. Semuanya itu menjadi bagian-bagian daripada keikhlasannya. Bukan karena manusia. Ada orang yang bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah, ternyata karena ingin menikahi seorang wanita. Ada yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah karena takut kepada orang. Ada yang bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah karena ikut-ikutan kepada yang lain, bukan karena Allah. Nah, ini semua adalah ketidakikhlasan. Padahal Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam ayatnya, ala lillahi, ketahuilah bahwa lillah milik Allah, karena Allah ad-dinul khalis, agama ini. Nabi SAW menegaskan pula dalam hadis tentang keutamaan la ilaha illallah dengan sabda beliau, inna allaha harrama ala nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidhalika wajhallah. Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidhalika wajhallah, dan dia menginginkan dengan itu wajah Allah. Lihatlah sabda Nabi ini, bahwa Allah Azza wa Jalla mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, haram masuk neraka. Tapi yang mengucapkan la ilaha illallah saja tidak. Bahkan yang mengucapkan la ilaha illallah yabtali bidzalika wajh Allah, dengan itu dia mengharapkan wajah Allah. Ikhlas. Bukan karena tadi perempuan, karena dunia, karena kepentingan tertentu, tidak. Tapi betul-betul billahi ta'ala, karena Allah, tunduk kepadanya, mengikuti syariatnya, betul-betul karena Allah. Karena itu pula dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, siapa orang yang paling bahagia untuk mendapat syafaatnya ya Rasulullah, beliau katakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah betul-betul ikhlas dari kalbunya karena Allah. Betul-betul ikhlas yani betul-betul karena Allah, memang dari kalbunya itu yang menjadi pendorongnya. Ya. Karena itu kalau kita melihat para sahabat, dan mereka adalah contoh-contoh keikhlasan. Mereka terutama as-sabiqun al-awwalun, para pendahulu pertama, rela mengucapkan la ilaha illallah dengan segala risiko, yang harus disiksa, yang harus diusir, yang harus direndahkan, intimidasi, bahkan sebagiannya sampai dibunuh oleh orang-orang musyrikin, tetap mengucapkan la ilaha illallah karena Allah. Kalau karena dunia, buat apa? Ya, di masa-masa Mekah, masa-masa perjuangan berat, kalau bukan karena keikhlasan, ya gak akan terucap kalimat la ilaha illallah. Beda lagi dengan di masa Madinah, yang secara umum masa kejayaan. Disitulah orang-orang munafik muncul, mengucapkan la ilaha illallah karena suatu kepentingan. Di fase Mekah tidak muncul orang-orang munafik. Karena buat apa mengucap la ilaha illallah? Di mana di saat itu justru kekafiran yang lebih dominan, yakni masyarakat Quraisy yang musyrikin. Sehingga enggak perlu sembunyi-sembunyi. Sehingga enggak perlu apa? Menutupi jati diri mereka. Kalau mau kafir ya kafir saja. Takut dengan apa? Nah, karena itu seorang sahabat yang berani mengucap la ilaha illallah saat itu betul-betul menunjukkan keikhlasannya. Dengan segala resiko mereka harus mengucapkan la ilaha illallah itu. Nah, itulah al-ikhlas, gambaran bagaimana seorang yang ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat berikutnya adalah as-sidq. As-sidq adalah kejujuran. Kejujuran artinya sama antara lahir dan batinnya, sama antara luar dan dalam. Bukan secara penampilan luar mengucap la ilaha illallah, tapi di dalamnya ingkar terhadap la ilaha illallah. Ini bohong, ini dusta. Inilah yang terjadi pula pada orang-orang munafik. Tidak ada kejujuran dalam persaksian-persaksian mereka, sehingga tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka ucapan la ilaha illallah. Yang diminta adalah as-sidq. Kata Nabi SAW, alaikum bis-sidq, wajib kalian jujur. Apa makna jujur itu? Tadi yang kita sebutkan, ya, muwafaqatu al-zahir lil-batin, lahiriahnya sama dengan batinnya, sehingga yang dia ikrarkan di luar itu adalah gambaran atau itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam. Ikrar yang betul-betul dia yakini di dalam dirinya, itulah as-sidq. Ya. Karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, orang-orang munafik yang tadi kita sebutkan tidak mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah tersebut karena hanya dusta saja. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan kita tahu bahwa agama mereka munafikin ini memang terbangun di atas kebohongan, ya. di atas penipuan. Bahkan kata munafik sendiri punya makna demikian, kemunafikan. Itu bahasa kita, diambil dari bahasa Arab, yaitu kata nafiqa. Apa itu kata nafiqa? Kemunafikan. Itu adalah makna secara bahasanya lubang hewan yarbu namanya, mirip dengan tikus, tapi dia suka menipu orang yang mencari dia. Di sini dia punya lubang, ternyata dia mempersiapkan lubang-lubang lain yang tak terlihat, tipis, tertutupi oleh tanah, sehingga ketika dia dikejar dari lubang ini, dia keluar dari lubang sana, menipu. Dari situlah kemudian diambillah kata nafiqa untuk mereka, orang-orang yang munafik, yang menipu, mengucap la ilaha illallah tapi sesungguhnya benci, ragu, bahkan ingkar terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya, itulah orang-orang munafik. Karena itu seorang yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla hanya yang jujur ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sidqan min qalbi, kata Nabi. Sidqan min qalbi, betul-betul dari kalbunya, persaksian dari kalbunya. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, syarat berikutnya al-qabul. Al-qabul artinya menerima. Al-qabul artinya menerima. Al-munafi lirrad, yang menghilangkan penolakan. Sehingga dia ketika diminta, ketika diajak mengucapkan dan mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, dia terima. Tidak ada penolakan, tidak ada keberatan untuk menerimanya. Tidak seperti mereka, orang-orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka musyrikin, annahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Bahwa mereka itu bila diajak mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, sombong. Nabi katakan seperti yang tadi kita sebutkan pada hadis, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai kalian, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan mendapat keberuntungan. Ternyata kalau diajak begitu, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau diajak ucap la ilaha illallah malah sombong, malah mengejek Nabi, sombong, enggak mau nerima, menolak, dan bahkan mengejek Nabi. Wa yaquluna inna la tariku ahliyatina li sya'irin majnun. Mereka katakan, apakah kita akan meninggalkan itu, tuan-tuan kita, hanya karena penyair gila itu? Nabi disebut sebagai penyair gila ketika ngajak mereka untuk mengucap la ilaha illallah, ditolak mentah-mentah. Ya. Bal qalu inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka menjawab juga, kami telah mendapati nenek moyang kami. Ya. Mereka sudah mengikuti suatu ajaran dan kami mengikuti mereka. Yani enggak mau ikut Nabi, menolak mentah-mentah. Ini namanya rad, menolak. Yang dimaukan adalah qabul, menerima. Sehingga ketika diajak mengucapkan dan bersaksi, langsung tunduk, terima. siap. Ya, itulah al-qabul. Syarat berikutnya adalah al-inqiyad. Al-inqiyad artinya pasrah